mengolok-olok dan mengejek orang-orang yang beriman. Bifi'ilihi, dengan perbuatannya, dengan isyarat-isyarat, gerak-gerik anggota badan. Humazah. Wailun likulli humazatil lumazah. Lumazah, yaitu celaan dengan ucapan. Kecelakaan, ancaman azab atau neraka bagi setiap orang yang mengumpat, yang mencela, yang mencaci maki, yang mengolok-olok, yang mengejek orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang kokoh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wailun likulli humazatin lumazah. Kecelakaan bagi mereka. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah kisah atau Uqbah ibn Amr Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an menceritakan sebuah kisah tentang celaan orang-orang yang mencela terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka berusaha melaksanakan konsekuensi iman, yang mereka berusaha membuktikan kejujuran iman dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, beliau bercerita, lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika turun ayat yang berkaitan tentang anjuran untuk bersedekah. Untuk bersedekah, bersedekah, mendermakan sebagian harta, barakallahu fikum, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika turun ayat tentang anjuran untuk bersedekah, kunna nuhamilu ala zuhurina, dahulu kami memikul di atas pundak-pundak kami, di atas punggung-punggung kami. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, mereka para sahabat Nabi bekerja mencari sesuatu yang bisa untuk mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunna nuhamilu ala zuhurina, dahulu kami bekerja mengangkat, memikul di atas punggung-punggung kami. Faja'a rajulun, kemudian datang seseorang. Fatasaddaqa bi syai'in katsir, di antara para sahabat Nabi yang mereka ingin menunjukkan tentang kejujuran iman, mereka bekerja mencari suatu yang bisa mereka untuk sedekahkan. Barakallahu fikum. Datang bi syai'in katsir, dengan membawa yang suatu yang banyak. Suatu yang banyak, harta yang banyak. Kemudian dia mensedekahkan harta tersebut. Faqalu, kemudian orang-orang munafik di saat itu mengatakan, mura'in, dia ini bersedekah untuk dilihat, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sanjungan. Mura'in, dia bersedekah karena ingin dilihat oleh saudaranya. Waja'a rajulun akhar, kemudian datang sahabat yang lainnya. Faja'a bi syai'in qalil, fatasaddaqa bi sa'in. Sahabat tersebut datang dengan membawa sesuatu yang sedikit, tidak besar, barakallahu fikum. Dia bersedekah bisa'in, dengan satu sa' dari harta benda, barakallahu fikum. Faqalu, kemudian orang-orang munafik mengatakan, innallaha la ghaniyun an sa'i hadha, sesungguhnya Allah enggak butuh dengan satu sa' ini, enggak akan bermanfaat buat Allah subhanahu wa ta'ala. Unduru rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang diperbuat oleh orang-orang munafik di saat itu, ketika melihat para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka orang-orang yang bersemangat ingin menampakkan, membuktikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kejujuran iman yang ada pada hati mereka. Barakallahu fikum. Sadaqah. Kenapa dinamakan sadaqah? Karena sadaqah dari kalimat as-sidq, kejujuran, yang akan membuktikan kejujuran iman ketika seorang menginfakkan harta yang dia cintai, yang dia sukai, yang dia senangi, yang hatinya terikat padanya, dia ingin untuk memilikinya, dia ingin untuk mengumpulkannya, tetapi dia keluarkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta benda itu dengan kecintaan yang sangat. Karena harta al-mal disebut mal karena yumilu ilaihil qalb, hati itu condong kepada harta tersebut, sehingga dikatakan al-mal, sesuatu yang orang condong kepadanya, hati menginginkannya, hati barakallahu fikum berusaha ingin mendapatkannya, sehingga disebut al-mal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ketika seorang mensedekahkan, mengeluarkan harta yang dia cintai, yang hatinya terikat padanya, yang dia ingin memilikinya, yang dia ingin memanfaatkannya, yang dia ingin menggunakannya, kemudian dia gunakan lillah, dia sedekahkan lillahi ta'ala, ini menunjukkan keimanan, kekokohan yang ada pada hatinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia mengalahkan kecintaan hatinya terhadap harta, dan dia kalahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata membuktikan kecintaannya, keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi lihatlah apa yang diperbuat oleh orang-orang munafik, yang mana mereka yudhirul iman, menampakkan keimanan, wa yubtinul kufur, dan menyembunyikan kekufuran. Mereka mencela, mengumpat, mengolok-olok kaum mukminin, orang-orang yang beriman, yang ingin membuktikan kejujuran imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sifat kaum munafikin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menggembosi orang-orang yang beriman, mencela orang-orang yang beriman, menghalang-halangi orang-orang yang beriman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk kokoh di atas kebenaran, untuk tegar di atas kebenaran, mereka berusaha mencela, merendahkan, mengolok-olok, mengejek, baik dengan gerak-geriknya, perbuatannya, tingkah lakunya, ataupun dengan celaan-celaan, caci makian yang mereka luapkan dengan lisannya. Iyadan billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akan tetapi lihatlah, Allah subhanahu wa ta'ala membongkar sifat yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wailun likulli humazatin lumazah, Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Di antara sifat orang-orang yang suka mencela, di antara sifat orang-orang yang suka mengumpat kaum mukminin. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mereka adalah orang-orang yang suka mengumpulkan harta benda. Wa'adadah. Dan menghitung-hitungnya. Mengumpulkan untuk dia timbun. Menunjukkan bagaimana besarnya kecondongan hati mereka terhadap dunia. Ini salah satu contoh yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Kikir terhadap harta yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'. Ternyata apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau apa yang dikisahkan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an dalam kisah yang kita sebutkan, mereka mencela orang-orang yang beriman dengan sedekah yang mereka keluarkan, baik yang bersedekah dengan harta yang banyak ataupun dengan harta yang sedikit. Barakallahu fikum. Mereka mencela orang-orang yang beriman, di dalam hati mereka terdapat perkara yang mereka sembunyikan dari kepentingan-kepentingan duniawiyah iyadan billah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik itu kepentingan dalam perkara harta benda, dia sendiri yang orang yang menginginkan untuk mengumpulkan harta benda dunia, atau dalam hatinya terdapat barakallahu fikum keinginan untuk diangkat jabatan, kedudukan, pamor, ketenaran, ataupun dalam hatinya terdapat hasad, kebencian, amarah, dendam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata mereka adalah orang-orang yang ada kepentingan dalam hati-hati mereka di balik celaan-celaan terhadap kaum mukminin. Barakallahu fikum. Dalam kisah yang disebutkan oleh Abu Mas'ud, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat. Fanazalat, kata Abdullah Abu Mas'ud Uqbah ibni Amr, maka turunlah ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina yalmizuna almuttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayasharuna minhum sakhirallahu lahum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Dan orang-orang yang mencela orang-orang muttawwi'in, orang-orang yang taat, orang-orang yang ingin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, muttawwi'in minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, fis sadaqat, dalam perkara sedekah. Dalam perkara sedekah. Barakallahu fikum. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan celaan, olok-olokan mereka terhadap orang-orang yang mereka mengeluarkan sesuai dengan apa yang mereka mampu. Barakallahu fikum. Fayasharuna minhum. Mereka mencela orang-orang yang beriman. Sakhirallahu minhum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas celaan mereka. Allah mencela mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka azab yang pedih. Rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya yang kita bacakan. Barakallahu fikum. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu mereka orang-orang yang mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Mereka menyangka bahwa harta benda mereka mampu mengekalkan kehidupan mereka di dunia. Kalla, sekali-kali tidak. Harta benda tidak akan mengekalkan pemiliknya di atas muka bumi ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah. Wa nafa'ani bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Wa astaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyangkal sangkaan-sangkaan mereka bahwa harta benda akan mengekalkan mereka di kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyangkal mereka. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Maka sungguh mereka akan dilemparkan di dalam al-hutamah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang-orang yang menahan harta bendanya, tidak mensedekahkan harta bendanya, dia kumpulkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala ancam dengan neraka. Dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari dipanaskan emas dan perak, harta benda yang mereka kumpulkan, fi nari jahannam, di dalam api neraka. Fatuqwa biha jibahuhum wajunubuhum wadhuhuruhum. Kemudian setelah harta benda tersebut dipanaskan oleh Allah, kemudian dijadikan sebagai setrika untuk menyetrika dahi-dahi mereka, perut-perut mereka, wadhuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian timbun untuk diri-diri kalian di dunia. Fadhuku ma kuntum taknizun. Maka sekarang rasakan apa yang kalian dahulu telah timbun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ternyata harta benda yang mereka kumpulkan menjadi sebab, menjadi azab atas mereka sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan an-nar, neraka al-hutamah. La yumbadanna fil hutamah. Benar-benar mereka akan dimasukkan ke dalam al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan al-hutamah? Narullahil muqadah. Api yang menyala-nyala, yang dinyalakan dengan bahan bakar manusia dan batu. Iya dan billah. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Allati tattali'u alal af'idah. Karena saking panasnya api tersebut, yang membakar kulit-kulit mereka, sehingga masuk ke dalam hati-hati mereka. Innaha alaihim mu'sadah. Sungguhnya mereka di dalam api tersebut terkekang. rahimani wa rahimakumullahu jami'an fi amadin mumaddadah, di dalam ikatan-ikatan yang terikat mereka berusaha ingin keluar, kemudian mereka dikembalikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang yang mencela kaum mukminin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang kokoh di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di balik celaan-celaan mereka ada kepentingan duniawiyah yang mereka sembunyikan di dalam hatinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada khutbah kali ini. Wabillahi taufiq. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.